Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jukaan membeli opak, jawab salamnya masih kurang opak. Boleh keluar kata-kata cakapnya, boleh. Boleh ya? Beli nasi uduk, beli nasi goreng. Arah kuitan lewat jalur perunas. Yang pada duduk semoga ikhlas menjawab salam. Saya doain banget yang pada punya utang cepat lunas. Amin. Punya utang semua. Ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa qadifil ihsan wa faddalna 'ala sa'iri khalqihi ta'limil 'ilmi wal bayan wa shalatu wa salamu 'ala sayyidina Muhammadin al-mabruthi bi khairil milal wal adhiyan wa ala alihi wa ashabihi biduni ma'alimil iman wa syukusi awalimil infan amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qawlin a'udhu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wa al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari wa Muslim al-Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Para alimil ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para tuan guru, para sepuh, para pinsepuh yang saya hormati cintai saya karena Allah rahimahumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Habibun al-Mahbub Al-Habib Fikri bin Abdul Qadir al-Haddad beserta keluarga besar beliau tanpa terkecuali. Guru kita yang tadi di awal telah menyampaikan maudhu hasanahnya Al-Ustaz Kiai Haji Ma'murullah, juga guru kita yang baru saja menyampaikan maudhu hasanahnya Al-Ustaz Kiai Haji Luqman atau Ustaz Joker, juga perwakilan dari Ketua DKM Masjid At-Ta'awun Ayahanda Al-Ustaz Kiai Haji Asep Rumiyah, segenap kepada para habaib, para kiai, para guru, para sepuh yang sekiranya enggak kesebut namanya satu persatu, hapunten nyuhun sewu. Saya minta maaf. Ini kira-kira sama kiai sama guru kalau udah ucap maafnya panjangnya mengalai hukum tajwid matahari disukur. Ini kira-kira dimaafin apa enggak? Itu apa? yang datang masya Allah dari pelonjok 25 bus. Berarti kalau satu bus satu kiai 25 kiai. Dari Cianjur, dari Purwakarta, dari Jakarta, dari Bogor, ya Allah. Kalau saya sebutin semuanya, yakin jamaah komentar ustaz ke kebayaran lama dengan teh hangat, lu nyebutin nama aja lama banget. Makanya sengaja maaf saya rada panjang kira-kira di malam ini apa nih? Betul, baru bilang. Alhamdulillah, mau dipojokkan, jaket merah tak berkacamata. Jangan ada marah di antara kita. Iya, cedok, cedok, cedok, cedok, cedok, cedok, gali cedok, garanya cedok. Kurang selamat, kurang. Cedok, cedok, cedok, gali cedok, garanya cedok. Nanti yang lebih cocok lagi menghadapi besok 14.44 Hijriah. Karena kita bukan siapa-siapa tanpa jasa guru-guru kita tercinta. Makanya kita doain buat Habib kita Al-Habib Fikri Abdul Qadir Al-Haddad, keluarga besar beliau, juga para kiai kita, para masyayikh kita yang datang malam hari ini dari Surabaya, dari Cianjur, dari Purwakarta, dari Depok, dari Jakarta, juga dari Bogor. Ya Allah, mudah-mudahan selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya. Yang amin baru bawa doa yang atasnya kedengar ikhlas doanya. Kalau ikhlas buktikan dong antara Islam hati dia sama naik kereta pakai kacamata. Jangan ada dusta di antara kita. Lo ikhlas doain. Kita gak bisa ngasih apa-apa yang penting-penting doain buat tubuh kita dulu kan. Kalau mudah-mudahan menghadapi besok 14.44 Hijriah terus ke depannya untuk khabaib kita, untuk para masyayikh kita, untuk keluarga besar Al-Hadi Fikri Abdul Qadir Al-Haddad, selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridhaan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Oh, benar sebutnya kan? Hei, benar. Kalau mana udah ngantuk kan? Lu di pojokan udah pekan jadi nyanyi. Sebut ya? Setengah sebelas, kira-kira jam sebelas, jam sebelas pas jadi. Jadi jam sebelas pas ya? Jam sebelas sudah enggak. Pengalaman juga kurang enak, cepat gabus kelere, cepat bagus enggak berdere-dere. Yang penting kalau ngaji kecilenek makan bakso lusuk, biar pendek, yang penting masuk. Setuju? Ya. Biar pendek yang penting masuk. Itu jangan susah dulu. Ini kan udah setengah sebelas. Buat apa mau ngambil jam 12 panjang masuk-masuk, kan capek-capek doang. Mending kita balik, biar pendek yang penting masuk. Kalau masuk, kakasnya enak. Ilmunya. Yuk, kalau semangat, biar kita doain untuk ilmu kita. Terutama Habib Al-Makbul Al-Habib Fikri Abdul Qadir Al-Haddad. Ya Allah, bahasa pantunnya dari selamat buat para guru, karena mereka adalah pahlawan tanpa tandai jasa. Amin. Harus semangat, kalau tadi pagi ini. Benar kan? Kelapa cengkeh buat pekerjaan kelapa. Buat buka kosak di bagi rata. Jujur, para fakir bukan siapa-siapa tanpa jasa-jasa guru kita. Amin. Naik kereta pakai cengkeh dulu. Cakep. Kurang cengkeh. Tapi dia ujungnya dia ambilnya dari titik kamu lah ngomong ya. Ya naik kereta pakai cincin rubi. Pakai panjang banget ada yang bagi rambut kakinya. Cakap. Cinta kita kepada zuriat Nabi kelak di akhirat diambil sebagai umat. Amin. Itu udah berapa tempat? Tiga. Sekarang sudah terus aja kan ini? Terus. Mau diterusin dari terusin emang berapa? Masuk mungkin. Baik, ya tadi Kiai Muhammad Umar sudah membahas masalah hijrah. Diperkuat tadi anak Kiai Lukman atau Ustaz Joker. Nah ini saya nambahin biar sebelas kuat ya. Kan sesuai komitmen biar pendek ya begitu. Masuk. Ilmunya. Quran surat kedua juz kedua. Ayat 218. Tadi saya baca ini. Saya ulangi. Quran surat kedua, juz kedua ayat 218. Punten, surat keberapa? Ini kita jauh-jauh dari Kelonjong, dari Purwakarta, dari Cianjur, lah dari Depok, dari Jambulan ada oleh-oleh yang bunyur. Surat keberapa? Juz berapa? Ayat berapa? Ini mau ngomong yang diajak bicara hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semuanya depan belakang atau bagian akhirnya? Eh jangan-jangan gampang, Quran beda dengan nyanyi. Bo, kalau nyanyi yang pakai apa, nyanyi boleh dibuktikan? Coba yang bagian atas, yang bagian atas, boleh ya? Coba, bo, urusan apa nih? Buka lautan. Lu jangan kalah sama emak tuh lah. Coba yang kau lagi. Apa urusan ini? Darah muda. Darahnya para remas. Coba arah-arah atas bawah luar kotak berkolaborasi. Boleh? Wakalu. Allah enak apa enggak bersama Roy. Iklan biar aja itu mau kopi tak kemasan mantap. Terus lagi ya, nah itu ayatnya dong. Lantas kata Nabi itu memesankan kepada kita apa sih? Wal muhajir, dan ada pun orang yang hijrah, yang di mana man yaitu orang hajaroh yang dia berhijrah. Mana Allah anku dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bu, Pak, malam ini saya ngasih ya motivasi, bukan guri. Kalau guri mah banyak para guru-guru kita. Dan saya mau kalau mau tahu ngomong di depan para guru deh hati, masya Allah, ke pasar pagi naik kuda berisi hati merasa grogi habis. Ini gak kencang kayak guru-guru sebelah sudah. Tapi masih pada ini. Alhamdulillah, saya kalau ngomong cuma 10 menit ya enak mengundangkan dari korban. Mengundang dulu 10 menit ya enak ya. Kalau kita dari korban ya kasihnya bisa hampir 4 jam itu suatu dulu kan. Nah makanya biar kalau kesini itu kita Bapak Ibu sekalian rahim rahimahullah. Nah ada kunci buat kita semua, saya singkat menjadi 4 ide. Berapa ini? Berapa ini? Jadi kalau buat saya yang masih banyak belajar, buat kita semua ada berapa ini? Ah. Yang nempel ke hati ya, ada berapa? Ah. Nah, kepiting di dalam kerang, kerangnya dicakit bambu, pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu satu. Oke, oke, ada oke, kepiting bambu. Oke lah kalau begitu. Ini yang ini kan sudah mulai menjadi kelihatan tuh, duduk yang laku dan tak tua kalau nggak diam sendera. Ya, ini ada berapa yang tadi? Pak, yang pertama, ya Allah, biar kita sukses dunia bahkan pelan akhirat, apalagi 1444 tahun depan, 1444 Hijriah yang akan datang, mudah-mudahan betul-betul makin kita tingkatkan lagi. Yang pertama apaan? Ilmu. Apa Bapak Ibu? Ilmu. Ya, kalau minjem bahasa Ibu Ruslan yang gampang kan? Fakuluman bingkairi ilmin yamanu amaluhu mardudatun lalu baru. Gitu. Kalau minjem bahasa Imam Syafi'i ini lebih dahsyat lagi beliau. Karena beliau termasuk Masya Allah umur makan panjang-panjang banget. Karena lahir tahun 190 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Berarti umurnya cuma 54 tahun. Gak kayak Nabi. Lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Tapi kalau kita baca silsilahnya, nasibnya, lah ketemu sama Nabi kita Muhammad, bahkan ketemu dengan Nabi Ibrahim. Bu, Pak, kita ngaji kan di wilayah Jawa Barat ya? Benar kan? Kalau giliran impotensi, saya yakin gak ada yang lupa. Contoh, sebulan yang lalu orang nomor satu Jawa Barat dapat musibah karena anaknya meninggal dunia di luar negeri. Betul apa enggak? Siapa nama untuk bocah? Eril. Itu meninggalnya di sungai wilayah-wilayah Cisarua atau wilayah luar negeri? Di mana sih? Di mana? Sekarang saya balikin, saya mau sebutin nasab Imam Syafi'i. Dengerin baik-baik. Kalau lo bisa ulangin, dengan gua amplop ada isinya ada di atas 25. Gua bagi gopek. Siap? Simak ya. Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad. Lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Aud bin Muqawim bin Nahur bin Haira bin Yahrum bin Yasyub bin Nabi bin Nabi yang mau dapat duit dari mereka. Karena ikhlas banget, hanya bagi di mana-mana ya. Yang di atas, kalau itu copet. Cicing kami. Ayo, dianggap, ayo. Ada simpuring asli di Jakarta, rumah pikir Yosin dan sekali-sekali biasa. Kali itu, kalinya ambil batu sambil minyak. Oke, ada gak yuk? Nah, beda kan? Bu, bu, coba kita ganti deh. 3 bulan yang lalu, ada pasangan selebriti yang meninggal dunia. Dengar ya? Pasangan selebriti meninggal dunia, kendaraannya di jalan tol kecelakaan. Dengerin, dengerin dulu. Bu, ibu, itu ngomong-ngomong di jalan tol Bogor, siapa yang tak tol Jombang? Siapa tuh nama bininya? Itu pada Sengel punya anak banyak apa cuma satu? Siapa nama bocahnya? Coba dengerin nama sejarah Nabi, cicingkan. Pertama ini apa? Ilmu. Saya pinjam bahasa Imam Syafi'i. Jadi nama dia semangat nih menyambut 1444 Hijriah untuk ngajinya dengan bunda tercinta Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddad. Oke? Apa kata Imam Syafi'i? Sebentar dia ilmu rajaan bisa ada. Terjawab itu rajah itu lah. Wa man fatahu ta'ala wa asyrafi fakabir ani arba'an li wafat. Ta'ala ada salahku ibran adha walai salah ilmi kama wajah pahit lu pahit lu pahit lu biar pas kita kalau pahit lu jawabnya pahit lah pahit lu pahit lu sobar lu ya sobar pahit lu sobar lu jangan lu. Nah terjemahnya kan Teman-teman, siapa orang yang tidak merasakan betapa pahitnya mencari ilmu, maka rasakan buat dia merasakan kehinaan dalam sepanjang hidupnya. Ini yang pada muda-muda nih, yang masih banyak waktu senggang. Apa kata Musa ini? Saya nyampe doang mencari ilmu. Waman fatahu ta'li waktashrabi. Siapa orang yang masih banyak punya waktu luang? Yang muda-mudi ini masih banyak waktu senggang, tapi dia berleha-leha. Itu waktu yang senang dipakai bukan buat ngaji. Ketemu orang yang begituan, ketemu yang mulai begitu, apa kata Musa ini? Fakabir. Fakabir. Maka takbirkan buat yang begitu. Arba'ah, 4 kali takbir. Kira-kira kalau dapat kali takdir juga ya aja satu getengnya sama orang yang gak demen sama manusia tuh, jadi ipar sama apaan? Ipar sama apaan? Boleh keluarin kata-kata cakepnya? Belum, itu dari kantor begini yang minum jamu ke Pondok Indah bersama kamu dari Malaka. Dengan ilmu hidup jadi muda, tanpa ilmu hidup celaka. Jam 11 kurang seberapa. Ya saya kasih tahu. Masih ada 3 lagi gitu bersihnya kan? Ayo menurut saya. Keluar diri. Lanjut. Kui cucu, kui cici. Menurut cici. Jadi kata yang masuk jam satu sudah. Iya, karena pertawaran lu bukan jual gila kita ikan bawal sayur kerang, lu jual bobor. Jadi yang keberapa syaratnya? Takutnya nggak konek. Yang keberapa? Ilmunya, ilmunya nggak cukup. Kita tampilkan yang kedua. Apa itu? Iman. Apaan kata itu? Iman. Kalau tadi bercerita tentang hijrah, ingat loh, yang menopang sukses hijrah bagi Rasul itu ditopang oleh 3 orang pemuda. Yang merasa pemuda-pemudi, lu jangan pakai belakang korek, dengerin baik-baik. Gak paham korek, jangan pakai belakang budak, dengerin baik-baik. Dengerin korek, paham. Dia pemuda, Jadi pemuda ini bicara hijrah soal siapa yang besar? Satu pemuda Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Pemuda. Kita lihat tak tugas beliau. Karena cuma tidak cuma ibu bapa pakai iman kita lihat. Iya pak. Pemuda yang kedua siapa? Abdullah ibnu Umar. Siapa namanya? Abdullah bin Umar. Siapa? Pemudi. Maksudnya kita pemudi. Oke, sebelum pemuda dulu. Sebelah ini Amir bin Sakir. Siapa namanya? Kenal sama Boge doang, kenal sama Kurma Kutak, kenal sama Jikin doang, Cikai gitu. Tuh, ada lagi pemudi yang di belakang, dia panggil Senangan, disebut juga pemudi, siapa? Asma binti Abu Bakar. Lagi nak, yang dapat, siapa yang pertama? Pemuda, siapa yang kedua? Abdullah bin, siapa yang ketiga? Amir bin, sana nyebutnya Amir bin Makilo. Siapa yang keempat? Pemudi Asma binti. Ya Allah, kalau ingat perjuangan beliau nih yang membantu hijrah Nabi sukses, ya Allah. Pertama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rumah sudah terkepung rata. Semua kafir jahiliyah yang membenci kepada baginda Rasulullah sudah mengepung rata. Baginda Rasul berpesan kepada pemuda yang pertama di dalam, ya Ali, siapa kamu menggantikan tempat tidur? Rumah ada di kepung, nanti mau keluar, Sayyidina Ali anak muda disuruh ganti tempat tidur. Disuruh ganti tempat tidurnya Nabi. Menggantikan tempat tidur Nabi berarti menggantikan mati. Untung aja artinya bin Abi Thalib gak tahu kalau Ali zaman apa. Ini lihat pemuda, bukan hanya ilmu di kedepankan, tapi iman. Iman di kedepankan, munculnya akhlakul karimah. Apa jawaban beliau? Allah tadi kan, tambahin lagi surat ke-24 juz ke-18 ayat ke-51. Tuh, ditandain di dalam surat ke-24 juz ke-18 ayat ke-51. Ini kan ini lebih kronik lagi. Surat berapa? 24. Surat An-Nur juz berapa tadi? 18 ayat berapa? biasa tadi, ayam teriyaki buatan mertua untuk ketemu dari Mekah baru. Pengen barokah rezeki, minta ridho orang tua. Pengen barokah ibu, minta ridho dari orang tua. Jam 10, jam 11 kurang 10 menit. Cukuplah. Ini ngomong terus enak gitu ya, ngomong bahasa ini. Iya, ya itu nanti dulu deh, kalau ini takutnya terus-terus tuh bapak ibu puas, karena kami makin lemas. Yang kedua ini berlaku. Ya, ini pertama apa? Yang kedua apa? Ya, ya masih dua lagi. Yang ketiga, ikhlas. Apa bapak ibu? Ikhlas. Nih, yang berat di zaman ini kita apa-apa kadang-kadang itu mana orang tua itu mana mengurut itu kan bahkan apa-apa itu selalu yang di otak bin fulus mulus makin fulus ada makin mulus dengan fulus mulus gak ada fulus alamnya mulus padahal yang ketiga apa tadi? Punten dari awal di pertama yang kedua yang ketiga, ikhlas. Ini kira-kira yang dari Kronjok lah yang di rumah nih kita dirinya. Yang dari Purwakarta kita apa enggak? Yang dari Cianjur kita apa enggak? Yang dari Bogor? Lagi-lagi yang pertama apa? Kedua? Iman. Ikhlas. Tandain surat ke-98 juz ke-30 ayat ke-5. Surat ke-berapa? 98 juz berapa? 30 ayat 5. Datangnya itu berhak ya. Diterima sama gurunya. kelar ramah tamah, memamitan si akrab di rumah. Kenapa guru? Kemarin kurang ceramah dari pengonco. Iya, bisa lu hebat, laporan keren, dan bekal tengah mana? Itu di depan guru. Guru diberkatin kambing lagi bunti. Mana? Itu di depan. Maksudnya gimana guru? Anda gak punya waktu buat ngurusin lah. Mendingan kambing bikin di bawah. Guru, udah lagi kambing, iya, udah halal buat ini. Ahmad bawa singkong pulang nuntun kambing. Nuntun apa? Kambing. Datang bawa apa? Pulang nuntun kambing. Ketemu lagi singkong. Mana? Iya boy. Lu sambing satu lo tipe. Bapak aja ngomong sembarangan. Eh temen Pak Yori. Kalau ngomong ada. Eh sambing bapak mencuri. Nih kambing bukan ngomong mencuri. Hadiah dari guru kita. Loh dari guru kita. Iya. Lu tadi bawa apa? Singkong pulang kambing. Datang bawa apa? Singkong. Pulang itu. Kambing. Amat. Lihat begitu. Boy. Beres pikiran. Ahmad bawa singkong pulang untuk kambing. Gua orang kota, dengan lepas singkong mampir ke kota gua, ambil parcel dua durian musangki dan montong, jeruk pisangis, anggur sebetul. Dia mau ke rumah punya, karena pas gua terletak, tutur kebo. Kotaknya kebo. Kotaknya kebo. Berhentak ke rumah punya di singkong. Bawa makanya parsel buat cekat-cekat banget diterima seluruhnya. Ya Allah, bawa parsel tadi Ahmad Singkong, Masya Allah diterima. Dan kelar gue pamitan di otak ke dalam sekepuk yang keluar begitu lu pamitan kita. Tunggu ya boy, kenapa? Aku pakai istriku keluar. Kenapa suamiku? Tolong kresek merah yang isi Singkong bawa keluar. Terus gimana? Berikan kepada si boy. Boy nuntun apa lagi? Boy nuntun apa lagi? Singkong. Niatnya kepo. Bapak ibu mungkin cerita ini biasa, tapi dia terbenam merahnya dua orang yang ikhlas. Satu akhlak pengabdian dunia ikhlas. Siapa yang tahu pulang bawa kambing. Lihat guru yang guru ikhlas diterima semua murid-muridnya. Allah tadi udah dapat singkong, dapat durian montong. Tapi lihat siapa yang memakai kebo, dapatnya apa ya? Singkong. Boleh keluar kata-kata teknik boleh? Es bambu di dalam gelas. Ras nikmat jika dicampur dengan gula. Segala sesuatu yang diawali hati ikhlas pasti akan berbuah nilai pahala. Yang dari Cianjur, yang dari Cianjur, yang dari Cianjur yang lu udah pada di pantun jadi gelanda udah jabah boleh ya? Ini pantun buat yang jauh-jauh nih, biar lebih semangat. Ke Bekasi bersamanya. Makan resen kamu makan. Bekasi akan kehadirannya. Mudah-mudahan capeknya menjadi nilai bawah. Amin. Jam 11 kurang 2 menit. Benar. Cuman aku. Ya, cukup ya. Udah. Yang terakhir. Istiqomah. Alam. Istiqomah. Untuk pulang ikut apa? Oh, ikut ikut istiqomah. Ibu maaf kalau saya ngomong kepada kasar, emang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya mau halus, saya tidak kelihatan. Dan akhirnya ikan belanak, ikan bakal. Kurang enak, jangan pada bakal. Ikan belanak, ikan bakal.